Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala kemudahan-kemudahannya, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Rabbul Alamin, beribadah kepadanya. Dan kita doakan labaksa tahurun insyaAllah kepada mereka orang-orang yang sedang diuji dengan sakit atau sejenisnya sehingga tidak mampu melaksanakan dengan sempurna atau terhalang menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan sebab sakitnya. Yang tentunya sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala menyadari dan memahami bahwasanya semua perkara yang terjadi di muka bumi ini adalah tidak lepas dari takdir-takdir Allah Ta'ala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan takdir Allah, apa yang telah ditakdirkan, dicatat di Lauhul Mahfudz, sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita ada di muka bumi ini, dia benarkan, dia percaya. Wa may yu'min billah, maka yahdi qalbah. Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Disinilah hikmah beriman kepada takdir. Disinilah hikmah dibalik seorang mukmin mengimani adanya qada dan qadar Allah. Hatinya semakin terbimbing untuk bisa bersabar. Hatinya semakin mendapatkan petunjuk untuk bisa menerima kenyataan-kenyataan yang ada. Dan dia pun berharap kebaikan di balik itu semua. Sehingga penting bagi seorang mukmin mengimani adanya takdir-takdir Allah Ta'ala. Sehingga dimasukkan di dalam rukun dari rukun Islam. Apa itu? Beriman kepada hari, kepada takdir Allah. Jadi bukan sekedar pelajaran di sekolah-sekolah. Rukun Islam, rukun iman. Setelah itu dapat nilai 10 di rapotnya. Bukan itu yang dimaukan daripada pelajar. Tapi diresapi, dipahami Lalu betul-betul apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari, itu dipahami dan diamalkan. Maka barakallahu fikum, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sedikit mengingat kembali pelajaran penting adanya beriman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud beriman kepada hari akhir? Dan apa hukumnya mengimani perkara ini? Mengimani hari akhir adalah fardhu wajib. Perkara yang fardhu, perkara yang wajib. Ini hukumnya. Bahkan mengimani kepada hari akhir, tingkatan dalam agama Islam termasuk rukun dari rukun-rukun iman, arkanul iman. Nah, rukun yang kelima ya. Kalau mengimani adanya takdir, rukun terakhir. Maka mengimani hari akhir adalah rukun yang kelima dari rukun-rukun iman. Baik. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Disebut yaumul akhir, dikatakan yaumul akhir li'anahu yaumun la yauma ba'da. Karena sudah tidak ada hari setelah hari itu. Karena sudah tidak ada hari setelah hari itu, sudah berakhirnya yang namanya hari. Dan berakhirnya hari saat tegaknya hari kiamat, itu hari Jumat. Terjadinya hari kiamat, itu pada hari Jumat. Dan ini hal yang pasti akan terjadi. Karena tingkatan manusia, ya, tahapan-tahapan kita hidup di dunia itu memiliki 5 tahapan. Kita hidup di dunia ini memiliki 5 marahil. Yang pertama, marhalatul ajal. Tahapan yang pertama, marhalatul ajal. Tahapan kita belum ada di dunia. Tahapan kita belum ada di dunia. Seperti dalam surat Al-Insan, ayat yang pertama, hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu sebelumnya sesuatu yang tidak madhkura disebut-sebut. Sebelum kita lahir, kita tidak disebut-sebut namanya. Mungkin namanya kita Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin siapa lagi. Sebelum kita lahir, belum ada nama kita. Kita belum diberi nama, karena kita belum ada. Begitu lahir, hari ketujuh, diberilah nama Ahmad. Baru ada orang namanya Ahmad. Kita disebut-sebut yang sebelumnya kita tidak ada. Tahapan yang kedua, marhalatul haml. Adalah tahapan haml dalam rahim. Yani saat kita masih di perut ibu kita. Setiap orang yang lahir dari kita-kita ini, lahir ke dunia, masuk di dalam rahim ibu kita masing-masing. Itulah namanya marhalatul haml. Kalau katakan dalam surat An-Nahl, ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wala bisara wal afidah la'alakum tashkurun. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Min butuni ummahatikum. Dikeluarkan dari perut ibu kalian. Iya. Lahir dari perut ibu. Yang sebelumnya kita hidup di dalam perut ibu kita. Barakallahu fikum 9 bulan, 8 bulan atau kurang dari itu. Baru lahir. Tidak mungkin kita hidup selamanya dalam perut ibu kita. Karena umur ibu kita juga terbatas. Mesti ada saat kita lahir dalam perut ibu kita. Maka dikatakan, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa, lemah. Lalu Allah ciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita sudah lupa. Kita sudah lupa saat kita ada di dalam rahim ibu kita makannya kayak bagaimana, apa yang kita makan, seperti apa makanannya, sudah lupa. Tahapan ini kita sudah lupa. Lalu tahapan setelah itu adalah marhalatud dunia. Tahapan dunia. Lahir ke dunia. Yang tadinya dalam perut ibu kalian. Fibutuni ummahatikum. Dalam perut ibu kalian. Setelah itu lahir ke dunia. Dan dunia ini tempatnya ujian. Adanya di sana adalah kebahagiaan dan kesengsaraan. Tempat adanya ujian-ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam surat Tabarok ayat kedua, yang telah menciptakan hidup dan mati Allah, yang telah menciptakan al mauta wal hayat, kematian dan kehidupan di dunia. Lalu untuk apa kita diberi kehidupan di dunia? Adanya kematian di dunia untuk menguji kalian. Ujian itu berujung, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya? Bukan paling banyak, tapi paling bagus. Karena belum tentu yang banyak itu bagus. Menurut kita mungkin yang penting kan banyak. Tidak semua yang kita anggap banyak itu baik di sisi Allah. Sehingga dikatakan dalam ayat, ayyukum ahsanu amala, yang paling baik di sisi Allah Ta'ala. Sehingga carilah amalan-amalan yang sesuai dengan perkara itu baik di sisi Allah dan Rasul. Dan menurut kita, menurut saya baik. Menurut anggapan saya bagus. Ibadah itu bukan anggapan-anggap. Tapi bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya menentukan itu baik dan itu tidak baik. Sehingga harus belajar. Tahapan yang ke berapa? Satu, dua, tiga. Keempat. Adalah marhalatul barzakh. Tahapan di alam barzakh, alam kubur. Nah, ini sudah masuk kepada hari akhir. Karena kematian kita setelah kita hidup umur 60, 70 atau kadang kurang dari itu 50 sudah mati. Meninggal hari Jumat kemarin. Berarti hari akhir, hari dunianya dia yang paling akhir hari Jumat kemarin. Ya. Setelah itu dia masuk hari akhirat. Alam barzakh dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim, dan dari belakang-belakang mereka. Barzakh ada dinding pemisah menunggu sampai hari kiamat. Jadi kita sebelum menghadapi hari kebangkitan, sebelum Allah bangkitkan dari kubur, afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil kubur wa husila ma fis sudur, akan dibangkitkan dari alam kubur dan diperlihatkan apa yang di dada-dada manusia, kita disuruh menunggu. Tempat menunggu kita di kubur atau disebut barzakh. Dia sudah berpisah dari dunia, tapi belum masuk hari pembalasan. Masih disuruh menunggu. Menunggu sampai tegaknya hari kiamat. Itulah disebut alam barzakh. Menunggu sampai hari kiamat. Kalau dia orang soleh, dia di alam barzakh sana ditemani amal baiknya. Gitu. Maka diperlihatkan surga yang akan dia kembali ke sana. Dia pun berdoa, Rabbi aqimis saah. Wahai Rabb, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Hai arju ila ahli wa mali. Saya ingin kembali berkumpul dengan hartaku, dengan keluargaku. Namun dikatakan kepadanya untuk menunggu. Tunggu. Nanti kalau sudah kiamat, kamu dibangkitkan, lalu kamu akan dihantarkan ke surga Allah Ta'ala. Dia pun menunggu di sana. Kalau orang mukmin, amal solehnya menemani dia. Diluaskan kuburannya, diterangi kuburannya, dan dia pun menunggu tegaknya kiamat. Adapun kalau orang yang amalnya jelek, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala dengan bimbingan dan tuntunan Rasul-Nya, atau makan mungkin dia orang kafir, orang munafik, maka dia diperlihatkan neraka. Azab yang akan menyiksanya. Dan panasnya neraka pun dirasakan kepadanya. Dia pun melihat siksa yang mengerikan. Dia pun berdoa, Rabbi la takun sa'ah. Wahai Rabb, jangan tegakkan hari. Ya, takut. Takut, lalu dihimpitkan kuburannya, disempitkan kuburannya, dan disiksa di kuburannya, ditemani amal jeleknya. Itulah hari saat kita menghadapi alam barzah, betul-betul kita membutuhkan bekal dari amal soleh kita. Atau mungkin doa anak soleh kita. Atau mungkin sedekah jariah kita. Ataupun ilmu yang kita sebarkan kepada manusia dan bermanfaat untuk manusia. Walaupun kita dikubur, pahala yang kita lakukan dari tiga hal tadi bisa mengalir sampai kepada kita. Dalam hadis Muslim. Kemudian yang terakhir, ya, adalah marhalatul akhirah, tahapan hari akhirat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-16, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu, setelah kalian hidup di dunia menikmati kenikmatan dunia 60, 70, 50 tahun lamanya, lamayyitun, pasti kalian mati. Tidak selamanya kita bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Kalaupun sakit juga tidak selamanya, mesti ada akhirnya, kesembuhan atau kematian mungkin. Namun setelah itu, innakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, yuba'atuba'asun, kalian dibangkitkan. Nah, dibangkitkan di hari akhir nanti, sehingga mengimani hari akhir. Saat dibangkitkannya kita dari alam kubur untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia, adalah sesuatu yang pasti. kecuali orang kafir za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu bala rabbil tub'atsuna. Orang kafir itu beranggapan ya bahwa mereka tidak akan dibangkitkan dari kubur. Bagaimana mungkin kita bangkit dari kubur? Tulang-tulang manusia sudah hancur ya, dagingnya hancur ya. Bagaimana mungkin bisa bangkit dari kubur? Dia lupa. Padahal sebelumnya dia juga diciptakan dari tanah. Lam yakun syai'an madhkura. Sekarang ada di dunia kok sombong seperti itu. Maka bala pasti. Orang-orang itu pasti akan dibangkitkan dari kuburnya. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini marilah kita mempersiapkan apa yang paling bermanfaat untuk diri kita di akhirat nanti, sehingga Allah Ta'ala memudahkan kita masuk ke dalam jannah-Nya. Maka mumpung masih ada waktu dan kesempatan, marilah kita manfaatkan dengan baik nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan yang masih panjang, kehidupan yang abadi, kekal di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.